Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi di radio kesayangan kita RRI Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita telah sampai surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguh saya telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimulai dari doanya di ayat 35, kemudian dilanjutkan ayat 36, dan sekarang pada ayat 37. Doa yang tertuang di ayat 37 ini terkait erat dengan kondisi Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya yang kedua yang bernama Siti Hajar dan anak atau bayi yang baru lahir yang diberi nama Ismail. Ibrahim membawa istri dan anaknya dari Palestina menuju lembah yang tidak ada pohon di Mekah Al-Mukarramah, di kota Mekah yang jauh dari Palestina sana. Perjalanan menempuh waktu bulanan karena tidak dapat ditempuh dengan pesawat seperti sekarang ini, tetapi dengan mengendarai unta. Perjalanan yang jauh, dan setelah sampai di lembah yang tidak ada pohon, karena pohon tidak ada, mengindikasikan bahwa kehidupan di sana tidak ada. Jangankan pohon, manusia pun akhirnya tidak ada. Jangankan manusia, air pun tidak ada. Kalau sudah tidak ada air, maka tumbuh-tumbuhan tidak ada. Kalau sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan, hewan pun tidak ada. Kalau tidak ada air, tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia akan sangat susah untuk tinggal di tempat tersebut, termasuk diantaranya tinggal di Mekah pada awal dibangunnya kota Mekah oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Ini adalah doa. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun menempatkan istri dan anaknya di sini. Ketika Siti Hajar hendak berpisah dengan Ibrahim karena Ibrahim harus menemui istri yang pertamanya yang berada di Palestina, Siti Hajar berkata, "Apakah ini perintah Allah atau apakah ini kehendakmu wahai Nabi Ibrahim?" Ketika dikatakan ini adalah perintah Allah, maka Siti Hajar berkata, "La yudayyi an Allah. Allah tidak akan menelantarkan kami." Maka ini merupakan kekuatan iman, keyakinan Nabi, keyakinan Siti Hajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita menemukan kisah air Zam-Zam yang mengalir begitu dahsyatnya yang dibawa jemaah haji ke rumah dari Masjidil Haram sana dari zaman Siti Hajar sampai dengan saat ini. Kemudian ada doa supaya keluarga besar dapat melakukan sholat, menyembah Allah. Dan ada doa juga yang ketiga, bagaimana supaya orang semua terketuk hatinya untuk bercita-cita dapat menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Dan di samping itu, Nabi Ibrahim juga meminta doa yang keempat, dimudahkan rezeki berupa buah-buahan. Karena apa? Karena tiada pohon, bukan berarti tidak ada buah-buahan. Maka kita menemukan di Mekah Al-Mukarramah saat ini buah-buahan dari penjuru dunia datang, sebagai pengkabulan dari doa Nabi Ibrahim. Semua hati manusia cinta kepada Mekah sebagai pengkabulan doa Nabi Ibrahim. Semua umat Islam menunaikan ibadah sholat, begitu juga keturunannya, sebagai pengkabulan doa dari Nabi Ibrahim. Inilah kekuatan iman, inilah pelajaran yang dipetik dari ayat 37 surat Ibrahim. Selanjutnya kita minta komentar dan tanggapan serta pendalaman dari Ustadz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Persilakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Zainal. Ayat ini tidak hanya memberikan kesan, tapi dia mempunyai sejarah yang amat penting, karena telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dimanapun kita berada, ketika Nabi Ibrahim juga mengapakan harapan untuk keluarganya, mendoakan adalah sebuah harapan dari keluarganya dengan mengatakan, askantu aku tempatkan keluargaku biwadin ghairi dzarin, di mana lembah yang tidak ada pepohonan dan tidak ada rumput sedikit pun. Tapi yang ditekankan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya pertama adalah rabbana liyuqimus sholata. Itulah yang terpenting. Kemanapun kita berada, kita harus tetap mendirikan sholat. Karena itu bukan pesan dari orang tua saja, tapi ini adalah merupakan ajaran yang mengakar semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, yang mana kalau kita melihat tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada harapan di situ hidup, tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan hidup. Tapi syaratnya kita juga harus beriman, karena orang yang sholat itu tidak mungkin dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan yang paling utama dibikinkan Allah, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, yang mana baitullah atau baitul muharram atau masjidil haram, yaitu Nabi Ibrahim di dalam doanya menginginkan semua orang merasakan rindu untuk dekat kepada baitullah atau masjidil haram. Dan harapan yang ketiga yaitu warzuqhum minas samarat, juga supaya diberikan buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan la'allahum yashkurun, semoga itu menjadi dapat kesyukuran bagi mereka semuanya. Kita lihatlah ketika jamaah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, mereka tidak kurang sedikit pun tentang buah-buahan di sana. Bahkan enak sekali mereka memakan buah-buahan itu di sana, karena memang ini sudah doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada surat Al-Baqarah, yaitu rabbana ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Penekanan yang pertama dalam ayat ini, Nabi Ibrahim menjelaskan dalam doanya, ya Allah, jadikanlah Mekah ini adalah tanah yang aman, baik itu dalam sisi mengerjakan ibadah, leluasa, semuanya indah di sana. Setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan seperti yang kita kaji saat ini dalam surah Ibrahim, menginginkan Nabi Ibrahim agar diberikan rezeki berupa buah-buahan as-samarat. Tapi intinya di situ adalah man amana minhum, barang siapa yang beriman kepada Allah, billahi wal yaumil akhir, dan juga termasuk hari kiamat. Jadi inilah kata kuncinya. Kalau dulu kita lihat Ustaz Zainal Arifin, banyak, sangat banyak sekali buah-buahan yang dapat kita nikmati. Tapi untuk saat sekarang ini sudah tidak banyak lagi buah-buahan kita nikmati. Ini mungkin adalah sebuah pertanda. Pertanda dalam arti kata, manusia sudah tidak banyak yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, sehingga Allah tarik itu buah-buahan. Kalau kita melihat mengapakan melandasi dari ayat-ayat dari surah Ibrahim dan dalam surat Al-Baqarah yang seperti kita jelaskan tadi, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maka otomatis orang yang bersyukur pun akan berkurang disebabkan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu banyak, sekarang kenapa tidak ada? Sudah hilang sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan mendengar seperti ini kita akan merenungkan kembali kajian ayat demi ayat ketika Allah selalu mengatakan di dalam firman Allah dalam kajian kita saat ini, yang mana keluarga Nabi Ibrahim ditempatkan, yang mana tempat itu tidak ada tumbuhan tandus, padang tandus sama sekali, tapi karena keyakinannya kepada Allah dengan membangun sebuah keluarga yang selalu liyuqimus shalah, mendirikan sholat, insya Allah segala sesuatu itu akan dapat kita selesaikan permasalahannya karena kita bangun keyakinan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz. Ya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq menambah wawasan kepada kita bahwa visi muslim hidup di dunia yang sementara ini adalah liyuqimus shalah, beribadah kepada Allah, menyembahnya, mengharapkan ridho darinya. Ini adalah visi Nabi Ibrahim alaihissalam. Visi Nabi Ibrahim untuk diketok tularkan kepada anak cucunya, min zurriyati, kepada anak cucunya. Untuk itu wajar bila kita bersalawat selain kepada Nabi Muhammad, kita juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena apa? Karena teladan dari Ibrahim perlu dicontoh dalam kehidupan ini. Yang kedua, bahwa buah-buahan di samping lambang dari kesyukuran, dia juga adalah lambang dari kemakmuran. Orang yang sudah bisa makan buah berarti telah selesai sandang pangan dan papannya, sehingga dia bisa menikmati buah-buahan sebagai wujud kemakmuran pada dirinya. Maka ketika Nabi Ibrahim meminta buah-buahan, berarti dia meminta kemakmuran bagi kota yang sebelumnya tidak ada penghuni di dalamnya. Inilah kemakmuran, inilah kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, tidak saja mendoakan untuk kepentingan diri dan anak cucunya, tapi kepentingan kota besar yang akan terbangun di kemudian hari. Demikianlah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa iman kepada Allah menumbuhkan kekuatan iman, bahwa iman kepada Allah harus ditegakkan, dan itu menjadi visi umat Islam dalam kehidupan ini, dan keimanan itu dapat memakmurkan bangsa dan negara. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.